Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya sekarang belum bekerja dan sampai waktunya nanti ketika telah sampai waktu untuk berzakat dan suami belum dapat pekerjaan, bagaimana jika saya membayarkan zakat kepada suami atau membayarkan zakat tidak disebutkan di sini karena masih bekerja, dan bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan istrinya bekerja sedangkan suaminya belum bekerja. Jazakallahu khair kepada yang menanyakan tentang suaminya yang belum bekerja. Apa definisi bekerja menurut kita wahai kaum muslimin? Definisi bekerja, wa kana Daud ya'kulu min 'amali yadihi. Daud memakan hasil dari pekerjaan tangannya. Apakah maksudnya Daud itu sebagai pegawai sebuah pemerintahan atau sebagai sebuah perusahaan? Tidak tentunya. Maka ini maksud bekerja dalam mustalah syar'i atau terminologi atau istilah dalam syariat adalah apapun yang bekerja menghasilkan uang. Tidak mesti Anda harus menunggu kapan diterima sebagai pegawai di perusahaan ini, kapan diterima menjadi pegawai di perusahaan ini. Tidak. Bekerja. Keluar dari rumah. Atau di rumah pun sekarang bisa bekerja. Banyak pekerjaan yang bisa Anda lakukan di rumah. Banyak orang-orang menghasilkan kekayaan yang besar hanya di garasi rumahnya dia bekerja, membuat program-program jadi orang kaya raya di dunia tanpa harus menjadi pegawai. Maka rubah cara berpikir Anda sebagai muslim. Kata Rasulullah SAW, seorang di antara kalian pergi mengambil kayu bakar, kemudian diangkat, dipanggul, dan dijual, lebih baik daripada dia tidak menghasilkan sama sekali. Tidak dalam masalah akhirat dia menghasilkan, tidak juga dalam masalah dunia dia menghasilkan. Maka rubah cara pandang kita terhadap pekerjaan atau bekerja. Apapun Anda lakukan, lakukan. Dan tidak menjadi hina kita bila kita menjadi orang suruhan di sebuah usaha. Warung umpamanya, kita datang ke sana, Pak, ada yang bisa dicuci piringnya, Pak, saya cuci untuk hari ini. Ya silakan, saya berikan upah hari ini sekitar 5.000, 10.000. Halal, lebih enak daripada Anda duduk sedangkan istri Anda yang keluar mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Kembali kepada pertanyaan, bolehkah istri memberikan zakat kepada suaminya? Ya. Kalau memang ternyata suaminya bekerja yang resmi tadi belum dapat, kemudian bekerja yang tidak resmi juga pas-pasan saja, masih statusnya masih sebagai fakir miskin, maka boleh istri memberikan zakat kepada suaminya selagi status suaminya adalah sebagai fakir miskin. Sebagai fakir miskin, maka dibolehkan. Wabillahi taufiq.